simsemi dalam hatiku. Walau tiada tampak di mata, di tengah rimba raya yang menghijau senantiasa. Cermin dirimu, aku cermin dirimu.